Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwatubillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan dari kajian kita dari kitab Al-Wajiz. Mudah-mudahan kajian kita selama ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwatubillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya juga hari ini baru dapat WA kalau minggu depan ulangan gitu ya, UTS. Katanya ada UTS tanggal 21 sampai 27 apa ya, saya lupa. Pokoknya sekitar minggu depan, pekan depan itu ada UTS. Nah saya suruh bikin soal. Tapi kemungkinan soal saya esai 20 soal. Jadi cuma kita 3 bab yang saya buat. Mulai dari kitab jenazah, Ahkamul Janais, kemudian puasa, kemudian zakat. Jadi hanya 3 ini saja untuk tes, 3 bab ini. Ahkamul Janais, kemudian puasa dan zakat. Itu jadi mungkin hanya pertanyaan sekitar itu, termasuk dalil. Termasuk dalil. Dalil misalnya salah satu yang misalnya sebutkan dalil. Dalil misalnya tentang ahkamul janais misalnya di sholat, apa di kafani, mengkafani atau di memandikan atau di itu salah satu soal adalah jadi esainya seperti itu. Dan biasanya saya sebutkan misalnya saya sebutkan urutan misalnya harta yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang harus dikeluarkan, urutan harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang hidup berkaitan dengan harta si mayit. Kemudian nanti apa saja yang wajib bagi orang yang hidup, yang diharamkan orang yang hidup berkaitan dengan si mati. Nah, kemudian nanti tata cara. Apa saja tata cara mandi, tata cara mengkafani, tata cara sholat, tata cara menguburkan. Tapi itu secara garis besar ya berkaitan dengan kemudian puasa juga demikian. Saya kira puasa itu nanti akan saya berkaitan dengan pengertian, keutamaan, hukum, syarat, kemudian orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, kewajiban apa saja orang yang meninggalkan puasa, kemudian juga perkara-perkara yang boleh berpuasa, perkara yang dilarang berpuasa, kemudian pembatal-pembatal puasa, itu yang berkaitan dengan puasa. Kemudian zakat itu juga nanti kaitannya dengan mulai dari dalil, hukum, kemudian apa saja yang wajib. Zakat yang wajib itu ada berapa? Ada berapa zakat yang wajib? Ada 2. Yang pertama adalah zakat fitri, yang kedua zakat mal. Zakat mal yang wajib ada berapa? Ada berapa yang wajib untuk zakat mal? Ada 5. Yang pertama adalah apa? Hewan ternak. Yang kedua hasil pertanian, ketiga emas dan perak, dalam kurung kasih mata uang. Emas dan perak itu adalah saya tambahkan itu adalah uang. Kemudian yang keempat adalah apa? Barang dagangan. Yang kelima adalah rikaz. Tapi itu harta yang berkewajiban. Kemudian nanti perhitungannya masing-masing. Jadi soal misalnya berapa nisab. Jadi ketika apa saja yang termasuk syarat, sebutkan syarat dari hasil pertanian untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk zakat pertanian, untuk berapa nisabnya, syaratnya, nisabnya, kemudian berapa yang harus dia keluarkan. Berapa yang harus dia keluarkan kalau itu hasil irigasi atau menggunakan biaya tenaga, itu berapa. Kemudian kalau tidak mengeluarkan tenaga, apa namanya, sawahnya dekat kali atau hujan, tada hujan, itu berapa zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian nanti hewan ternak juga demikian syaratnya, apa saja syarat dari hewan ternak, kemudian hewan ternak apa saja yang boleh dikeluarkan zakatnya, yang wajib zakat itu hewan ternak apa saja, kemudian nanti perhitungannya. Kalau saya punya unta sekian, berapa zakat? Kalau saya punya unta sekian tapi ternyata unta itu enggak ada usia itu, apa yang harus saya lakukan? Kan gitu ya kan? Tapi itu kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Taip, secara itu berkaitan dengan, jadi ini tiga bab ya untuk UTS minggu depan. Saya mau buat soal, sebenarnya sudah buat soal pilihan ganda, cuma saya pengen esai. Jadi kalau pilihan ganda 50. Pilihan ganda 50. Enak pilihan ganda ya? Hah? Enak pilihan ganda apa enak esai? Pilihan ganda ya? Wah, pilihan ganda 50 tinggal, iya kan? Sudah punya jawaban masalahnya. Tapi kemarin kita sudah menyebutkan apa? Tentang zakat untuk apa namanya, emas dan perak, kemudian pertanian dan hewan ternak. Itu sudah kita sebutkan. Saya tambahkan sedikit untuk emas dan perak. Saya kasih tadi dalam kurung dalam bentuk mata uang. Tapi yang berikutnya adalah barang dagangan. Ada penurun tijaro, barang dagangan. Di sini nggak ada ya, di apa namanya, urud tijaroh, barang dagangan itu adalah apa? Kalau sudah mencapai nisabnya sama dengan emas. Barang dagangan itu kalau sudah mencapai nisab sama dengan emas, maka dikeluarkan juga sama 2,5%. Jadi misalnya Anda jual kelontongan atau jual jual makanan. Makanan, warung makan. Anda warung makan dan Anda apa? Itu tentunya setelah dipotong dari omset, dipotong, nah itu omset ya, misalnya dapat per hari, penjualan per hari misalnya 20 juta atau 5 juta per hari. Tapi itu kan 5 juta itu per hari omset, jadi omset itu bukan bersih ya, jadi penerimaan kotor, kemudian nanti dipotong biaya karyawan, biaya listrik, biaya apa namanya. Setelah dipotong, kemudian ternyata harta itu sudah mencapai nisab, maka itu harus dikeluarkan 2,5% selama 1 tahun. Jadi jual apa saja. Sekarang kita katakan jual misalnya apa? Aqua, ada enggak zakatnya? Tidak ada zakatnya. Tapi kapan dia ada zakatnya? Ketika diperjualbelikan dan itu sudah mencapai nisab selama 1 tahun. Artinya apa? Nisabnya sama dengan penjualan harga. Artinya apalagi kalau campur misalnya ini jual apa sajalah. Yang jelas dia perhitungannya adalah dia mencatat setiap harinya. Oh, saya satu hari dapat uang sekian. Artinya kotor ya. Ya kan, dia orang belanja tidak pakai misalnya komputer, tidak, enggak ada masalah. Tapi dia hanya mencatat apa setiap harinya itu laku berapa, itu aja ya kan. Karena yang laku misalnya ada buku, ada pensil, ada pulpen, ada aqua, ada minuman ini, ada snack ini, ada apa namanya, macam-macam ya kan. Tinggal satu hari, malam hari sebelum ditutup dia hitung uangnya, hari ini saya terima uang kotor sekian ya kan, dikotor sekian, udah dihitung per bulan, nanti per bulan berapa biaya karyawan, karyawannya untuk bayar karyawan sekian. Nah, dipotong biaya karyawan, kemudian gaji bulanan ya untuk karyawan, kemudian nanti misalnya yang butuh misalnya listrik, berapa biaya listrik, kemudian ada biaya-biaya yang harus dia keluarkan, misalnya untuk makan, apa namanya, makan yang karyawan, makan ini, dicatat di semua, dipotong, kemudian sudah dihitung per bulan. Selama satu tahun ternyata harta itu sudah mencapai nisab, mencapai nisab sama dengan emas, maka itu sudah harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi itu barang dagangan. Jadi kita katakan tanah itu, rumah ada gak zakatnya rumah? Hah? Tidak ada zakatnya rumah. Kapan rumah itu menjadi dikeluarkan zakatnya? Ketika diperjualbelikan. Ketika diperjualbelikan. Kita katakan adalah apa? Kitab itu ada gak zakatnya? Tidak ada. Tapi ketika kitab itu dijual, kemudian sudah mencapai nisab sama dengan emas dan perak, emas, maka itu sudah harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apa saja yang dijual, ya kan? Jual apa saja? Jual misalnya kita katakan jual ronsokan. Jual ronsokan. Ronsokan itu kan ada enggak zakatnya? Tidak ada zakatnya. Tapi kapan ronsokan itu ada zakatnya? Ketika diperjualbelikan. Nah, ketika diperjualbelikan sudah sampai nisab, maka itu harus dikeluarkan zakatnya, dan itu selama satu tahun. Jadi kalau barang dagangan itu syaratnya apa? Nah, itu harus berjalan satu tahun, ya kan? Berjalan satu tahun, dan yang kedua telah mencapai nisab. Nisabnya sama dengan nisab emas. Itu untuk yang barang dagangan. Paham maksudnya ya? Adapun ketika kita menjual ternyata saya pengen mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan. Apakah sisa barang dagangan ini dikeluarkan zakatnya? Hah? Apakah barang yang sisa dari toko ini dihitung sebagai barang zakat? Tidak. Ya kan? Tidak dihitung. Kenapa? Karena ini tidak ada semua zakatnya. Tidak ada kewajiban zakatnya kecuali kalau sudah diperjualbelikan, ya kan? Adapun sisa barang enggak usah dihitung. Hitungnya nanti tahun depan lagi. Ya kan? Jual apa saja. Jadi hitungannya itu adalah apa? Antum jualnya hitung per bulan berapa dipotong apa namanya, satu tahun sudah sampai nisab, ya sudah, itu saja yang dikeluarkan zakatnya. Barang sisa itu tidak perlu dihitung, beda dengan emas. Kalau emas itu semuanya dihitung, walaupun yang tersisa dihitung, ya kan. Misalnya antum jual emas yang apa namanya dihitung, ya kan. Barang yang ada itu sudah sampai nisab, ya sudah, itu yang dikeluarkan zakatnya. Semua kalau emas itu dihitung, jangan apa namanya, jangan yang laku saja. Tidak, yang kenapa? Karena emas itu adalah apa? Setiap tahun, sama dengan uang. Ini adalah apa namanya, zakat yang harus dikeluarkan untuk barang dagangan. Taib, adapun arikas saya kira sudah di halaman 264 ya. Arikas al-khumus, untuk zakatnya arikas itu adalah al-khumus. Dan untuk rikas itu 1/5 ya, untuk zakatnya rikas 1/5 atau 1/20. Jadi, dan tidak ada syaratnya, tidak harus sampai nisab, tidak harus berjalan satu tahun, tidak. Kapan menemukan rikas itu adalah apa? Jadi apa namanya, pendeman dari zaman jahiliyah. Jadi pendeman dari zaman jahiliyah. Nah, yang diambil dengan tanpa membutuhkan biaya. Tanpa membutuhkan biaya. Ini adalah apa namanya, namanya rikas. Bukan berarti barang tambang, bukan ya. Kalau tambang lain lagi. Itu masuk nanti dalam kategori jual beli. Tapi kalau misalnya rikas itu adalah bahan pendeman dari jahiliyah. Ya kan? Anda menggali tak tahu dapat harta karun, ya kan? Ya kan? Jadi, atau disebut dengan harta korun. Adapun orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 orang. Nah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah apa? Diberikan kepada yang pertama al-fuqara. Al-fuqara. Al-fuqara itu adalah orang yang fakir. Fakir itu siapa disebut orang fakir? Fakir adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu namanya fakir. Fakir dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Artinya kurang. Ya kan? Dia dapat penghasilan per bulan 300 ribu. 300 ribu dipakai makan sebulan ternyata gak cukup. Maka orang ini namanya apa? Fakir. Dia punya penghasilan 300 ribu per bulan, tapi 300 ribu ini gak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Untuk makan saja susah 300 ribu itu per bulan. Dia sudah sisihkan 10 ribu per hari, tapi ternyata kan apa? Ya tetap gak bisa, karena beli gas misalnya, atau masak cari kayu, atau misalnya apa namanya, 10 ribu dia sisihkan, sudah gak, ternyata tidak cukup. Ya memang gak cukup misalnya. Nah, maka ini tergolong fakir. Kemudian yang kedua adalah al-masakin. Al-masakin adalah apa? Orang miskin. Orang miskin itu adalah apa? Orang yang punya penghasilan pas-pasan. Orang yang punya penghasilan habis untuk makan sebulan. Kebutuhan sehari-harinya untuk habis sebulan. Jadi itu kriteria miskin. Jadi kriteria miskin adalah seperti itu. Adalah apa namanya? Dia punya penghasilan pas-pasan. Kemudian yang ketiga yang berhak menerima zakat adalah al-amilin. Al-amilin alaiha, amil, amil zakat. Amil zakat itu adalah petugas zakat. Petugas zakat itu tidak mesti orang miskin, tidak mesti fukara, bisa jadi orang kaya. Maka amil itu berhak menerima, tetap berhak menerima zakat karena dia sebagai amil, petugas. Sebagai petugas zakat. Nah, dan dia boleh menerima zakat. Itu adalah apa? Amil. Jadi tidak mengenal apakah dia orang kaya atau miskin. Kalau miskin lebih utama. Kalau miskin lebih utama. Kalau dia kaya dia boleh untuk menerima zakat amil. Sebagai petugas zakat misalnya apa? Dia bertugas sebagai petugas zakat, dia pergi ngambil harta zakat di Bani Fulan, diutus oleh Nabi SAW apa namanya untuk mengambil zakat di daerah A, B, C, sudah dikasih tugas untuk mengambil, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, wal mu'allafatu qulubuhum. Al mu'allafa qulubuhum, orang yang hatinya itu masih ada keinginan untuk orang yang baru masuk Islam. Kalau mu'allaf, mu'allaf artinya orang yang baru masuk Islam, atau dikatakan ta'liful qulub. Jadi mana mu'allafatu qulubuhum itu ada pertama, orang yang baru masuk Islam. Walaupun dia kaya tetap di, kalau dia baru masuk Islam tetap dikasih zakat supaya keislamannya itu tambah kuat. Yang kedua, orang yang apa namanya kita katakan kalau mu'allafatu qulubuhum orang kaya atau dia orang miskin, kemudian mu'allafatu qulubuhum mananya juga adalah orang yang diharapkan keislamannya walaupun belum masuk Islam. Walaupun belum masuk Islam tapi diharapkan keislamannya, itu pun juga berhak menerima zakat. Itu dengan syarat dia masih ada apa namanya ada keinginan untuk dia Islam. Ada keinginan untuk dia Islam. Tapi kalau dia orang kafir yang suka memusuhi Islam, maka sama sekali tidak boleh diberikan zakat. Kemudian yang berikutnya adalah riqab. Riqab itu adalah budak. Budak ini berhak menerima zakat. Riqab itu budak. Baik itu budak yang artinya apa namanya. Pertama, riqab di sini adalah harta zakat itu boleh dipakai untuk membeli budak. Itu satu. Jadi harta zakat itu boleh dipakai untuk apa? Membeli budak. Itu harta zakat. Yang kedua adalah apa namanya? Yang kedua adalah apa? Kita dari zakat itu dipakai untuk ngasih budak yang berusaha untuk membeli dirinya. Karena ada budak itu yang berusaha untuk membeli dirinya. Dia pengen melunasi dirinya sendiri. Saya harganya berapa? Misalnya harganya 20 dinar. Misalnya. Waktu itu dia hitung harganya 20 dinar. Maka apa? Dia minta dari zakat 20 dinar, kemudian apa? Supaya melunasi dirinya. Kemudian dari panitia mengatakan, ya sudah, saya hanya punya 10 dinar. Ya sudah, dia 10 dinar. Dia bayar 10 dinar, berarti dia masih budak 10 dinar. Iya kan? Dia bebas 10 dinar, jadi budak 10 dinar. Kenapa? Karena dia berusaha membeli dirinya. Dia hanya bisa menebus dirinya 10 dinar, sementara dia masih hutang 10 dinar yang lain. Maka apa namanya? Maka 10 dinar ini dia menjadi merdeka dan 10 dinar itu dia menjadi budak. Kalau dihitung jam berarti 12 jam merdeka, 12 jam budak. Ya kan? Tapi akhirnya apa? Yang pintar yang majikannya, ya sudah, kamu 12 jam saya pakai pagi hari sampai sore. Dipakai kerja ya kan. Kalau malam kan tidur. Ya sudah, dia suruh nyari kerja malam, kan gitu kan. Budak ini suruh nyari kerja malam untuk ketika dia dapat uang kerja malam untuk membayar dirinya lagi, melunasi dirinya. Maka ini adalah 12 jam dia menjadi budak, 12 jam dia menjadi merdeka. Itu mana rikob. Ada juga rikob yang kita katakan adalah mudabbir. Nanti ada macamnya nanti di belakang, di kitab paling terakhir, di bab terakhir dari kitab Al-Wajiz itu nanti perbudakan. Nanti ada macam-macam budak. Nah, budak ini tentunya budak yang muslim. Tentunya yang dimasukkan adalah budak muslim. Kalau kita katakan budak yang yang dia tidak, dia budak orang kafir, kalau dia masih bisa diharapkan keislamannya, itu masuk dalam kategori apa? Al-mu'allafatu qulubuhum. Tapi kalau dia budak yang muslim, maka itu adalah apa? Masuk dalam kategori ayat ini yang berhak menerima zakat. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Siapa? Ar-riqab wal gharimina. Al-gharimin. Al-gharimin adalah orang yang punya hutang. Orang yang berhutang. Dia punya hutang dan tidak ada harta untuk melunasi hutang, maka dia berhak untuk diambilkan dari zakat. Dari zakat untuk melunasi hutang. Jadi boleh dari uang zakat untuk kemudian melunasi hutang. Bukan hutang dirinya ya. Bukan hutang dirinya, tapi uang, artinya dia melunasi hutang orang lain. Yang punya dari zakat dia untuk diberikan melunasi hutang orang lain. Nah, walaupun misalnya dia kaya raya, dia punya hutang miliaran, ya kan? Tapi tidak ada uang untuk melunasi hutangnya juga, maka itu juga berhak dia menerima zakat. Itu al-gharimin, orang yang punya hutang. Di antaranya sebagaimana disebutkan di situ di nomor 6 ya. Siapa diantaranya orang yang punya hutang di sini? Orang yang tahammala hamala. Orang yang menanggung beban. Misalnya apa? Atau yang mengasuh panti asuhan. Dia mengasuh panti asuhan. Panti asuhan ini harus makan. Anak yatim. Sementara yang mengurus itu sudah tidak ada lagi harta untuk ngasih makan anak yatim. Maka boleh dia minta dari harta zakat untuk kemudian apa? Menanggung beban. Bisa memberi makan anak-anak yatim. Itu dia berhak menerima dari harta zakat. Atau kita minta dari pemerintah untuk kemudian apa diberikan santunan untuk anak-anak yatim dan al-fuqara wal masakin. Atau orang yang dia menjamin hutang orang lain. Saya menjamin hutang orang lain, tapi ternyata apa? Yang menjamin ini itu dia juga tidak punya harta, maka dia juga berhak menerima zakat untuk menanggung hutang orang lain. Ini masuk dalam kategori al-gharim. Nah, supaya dia kemudian apa bisa melunasi hutangnya. Atau dia hutang pada dirinya sendiri, dia hutang dirinya sendiri. Kalau itu kan hutang untuk menanggung orang lain. Kalau ini hutangnya dirinya sendiri, itu juga dia berhak menerima zakat. Atau orang yang dulunya pernah berbuat maksiat, kemudian dia taubat. Orang yang pernah berbuat maksiat, kemudian dia taubat. Misalnya dulu dia suka minuman keras, suka merampok. Suka merampok. Kemudian ketika merampok itu kan dia punya banyak uang. Tapi setelah itu dia taubat dari merampok, begal. Kemudian apa? Sudah. Dia tidak punya apa-apa. Dia punya hutang malah. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan barang yang pernah dia rampok. Dia tulisi, ini barang ini. Kemudian apa? Sudah saya kembalikan si fulan itu yang pernah saya rampok. Saya kembalikan uangnya. Saya kembalikan dalam bentuk uang nilai yang pernah saya rampok. Kemudian dia kembalikan. Kemudian habis itu masih punya hutang. Maka dia berhak untuk menerima zakat untuk melunasi Nah, hutang. Jadi orang yang dulunya pernah berbuat maksiat, kemudian dia taubat untuk kemudian menerima zakat supaya bisa melunasi hutangnya. Tapi itu macam-macam al-gharimin. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah fisabilillah. Orang yang fisabilillah. Fisabilillah ini termasuk di dalamnya orang yang berjihad. Orang yang berperang di jalan Allah. Maka sementara dia juga tidak punya harta, tidak ada gaji dari Baitul Mal, maka dia berhak menerima zakat. Dia berhak menerima zakat. Jadi orang yang berperang di jalan Allah, termasuk ya kita katakan siapapun dia, walaupun dia orang kaya. Walaupun dia orang yang kaya, dia berhak menerima zakat. Orang yang berjuang, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kufar, maka dia berhak menerima zakat. Apalagi kalau dia punya keluarga yang ditinggalkan. Ya kan? Maka dia pergi, maka harta Baitul Mal itu dikeluarkan dari harta zakat, dikeluarkan untuk kemudian apa? Mencukupi para tentara-tentara yang berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyatakan karena itu jihad yang paling besar adalah berperang. Sekarang tidak ada lagi jihad, maka jihad itu beralih kepada apa? Dari zakat itu boleh diberikan kepada orang-orang yang thalibul ilm. Karena orang yang menuntut ilmu itu adalah apa? Termasuk fisabilillah. Termasuk fisabilillah, maka apa namanya? Kita mengeluarkan zakat kita untuk membiayai orang-orang yang thalibul ilm, ya kan? Misalnya apa? Yang sekolah, sudah nanti siapa yang sekolah di Mahjam Nur Rahman, sudah nanti biaya SPP-nya biar kami yang bayar dari harta zakat, maka itu boleh, ya kan? Orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah yang kita katakan sunnah, ya kan? Walaupun SPP-nya tinggi misalnya, dia bayar. Kenapa? Karena dari uang zakat. Dari uang zakat itu boleh diambilkan untuk kemudian diberikan kepada orang yang thalibul ilm. Tapi orang yang kuliah di UGM kira-kira berhak menerima zakat atau tidak? Hah? Mahasiswa UGM kira-kira berhak menerima atau tidak? Hah? Termasuk fisabilillah atau tidak? Hah? Kalau yang kuliah di UGM kira-kira itu fisabilillah atau bukan? Yang dimaksud dengan talabul ilm adalah talabul asyari. Jadi perlu diingat bahwa al-ilmu kalau dimutlakkan itu adalah al-ilmu al-ulum asyariyah. Itu adalah ilmu asyari. Karena yang ilmu yang tidak syari itu tidak disebut fisabilillah, itu kecuali. Nanti ada kecualinya. Jadi dia belajar ekonomi adalah untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau dia belajar ekonomi kemudian apa untuk dirinya sendiri, artinya tidak untuk Islam dan tidak untuk kaum muslimin, maka apa? Maka dia tidak berhak menerima. Kenapa? Karena dalam talabul ilm adalah untuk apa? Tidak untuk kaum muslimin dan tidak untuk Islam. Maka apa? Talab al-ilmu selain dari ilmu syar'i itu adalah ilmu muqayyad namanya. Ilmu muqayyad itu adalah apa? Itu adalah harus dikaitkan dengan yang lain. Jadi misalnya apa namanya? Antum belajar fisika. Antum belajar fisika sampai S3. Kemudian apa? Ini saya belajar fisika adalah untuk Islam dan kaum muslimin. Maka di situ adalah apa? Maka ini boleh dia menerima zakat. Tapi kalau misalnya apa? Dia belajar fisika sampai S3 untuk jadi dosen, untuk jadi ini, kemudian apa? Ilmuwan untuk jadi ini, untuk dirinya sendiri, untuk dunianya, maka tidak berhak untuk menerima zakat. Jadi itu adalah muqayyad. Jadi kita lihat adalah apa? Kenapa? Karena thalabul ilm yang dimaksudkan adalah yang menuntut ilmu adalah ilmu syar'i. Orang yang belajar ilmu syar'i, karena ilmu syar'i itu adalah fardu ainin. Sementara talab ilmu yang lain itu adalah apa? Fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Artinya jika sebagian sudah melaksanakan maka gugur kewajiban yang lain. Saya selalu sering ditanya oleh siapapun, bagaimana hukum belajar di luar negeri tapi belajar umum? Melanjutkan S2, S3 di Amerika, di Inggris, di Australia. Gimana belajar hukum? Saya katakan kalau Anda belajar ilmu syar'i di luar negeri, maka itu adalah haram, tidak boleh. Anda belajar ilmu Islam di Amerika, ngapain belajar ilmu Islam di Amerika? Ya kan? Apa yang antum dapatkan Islam di Amerika? Ya kan, enggak ada. Itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena ilmu Islam itu sudah ada anunya, apa namanya, tempatnya. Jadi bukan belajar ilmu Islam itu di Amerika. Lo kan ada dalilnya mengatakan apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ya kan? Ini hadisnya palsu. Ya kan? Hadisnya palsu, enggak bisa. Karena ini adalah apa? Ngapain belajar ilmu di negeri Cina? Padahal itu adalah komunis. Ya kan? Komunis. Anda tidak bisa melakukan. Saya katakan itu. Kalaupun Anda belajar ilmu dunia, ilmu selain dari Islam di negeri orang kafir, itu syaratnya. Syaratnya yang pertama, itu tidak pernah diajarkan di Islam. Tidak diajarkan di negara Islam. Maka kalau tidak diajarkan di negara Islam dan itu hanya belajar di negeri kafir, itu harus belajar di negara, maka itu adalah boleh kalau itu tidak diajari. Yang kedua, syarat yang kedua adalah untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi niatnya memang adalah untuk Islam dan kaum muslimin. Saya belajar ilmu fisika untuk di Amerika supaya apa namanya, untuk Islam dan kaum muslimin, maka itu adalah boleh. Itu adalah boleh. Kalau tadi apa? Tidak ada di negara Islam. Yang kedua adalah apa? Untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Itu adalah apa? Kenapa? Karena madorotnya banyak. Orang belajar di negeri kafir itu madorotnya banyak. Saya katakan madorotnya besar. Ya kan? Kenapa? Karena ya kita katakan hukum di sana beda dengan hukum Islam. Ya kan? Bebas. Kenapa? Karena kita katakan maksiat di mana-mana, antum tidak punya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu akan mematikan amar ma'ruf nahi mungkar. Justru kita akan apa? Justru kita itu akan melakukan ya apa namanya, kemungkaran, dan tidak ada kebaikan. Ya kan? Melihat orang duduk bareng, melihat wanita telanjang kuliah bareng, kemudian aurat, tabarruj, kemudian ikhtilat, ya kan? Tiap hari melihat dia jenggotan, tiap hari melihat, masya Allah, dia kebal dengan kemaksiatan. Melihat orang, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ada itu adalah apanya, untuk bagaimana dia bisa bertahan, untuk bisa menyelesaikan kuliah, itu aja. Kita katakan adalah apa namanya, banyak sekali madarat-madarat yang ditimbulkan. Jadi tidak usah ada niatan untuk kemudian belajar, saya pengen belajar di ini untuk, ya kalau tadi syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka silahkan. Ya kan? Syaratnya yang ketiga adalah apa? Anda tidak terganggu dengan Anda bisa menjalankan keislaman atau tidak. Tapi itu kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang apa namanya, musafir, yang dia melewati satu negeri dan dia tidak kehabisan bekal untuk bisa sampai ke tujuannya. Itu namanya Ibnu Sabil. Jadi misalnya apa? Dia mau ke Jakarta. Dari Surabaya mau ke Jakarta, di Jogja ini sampai, dia tiba di Jogja kemudian mengatakan saya minta uang untuk kemudian bisa sampai di Jakarta. Maka dari zakat boleh diberikan. Ya. Dengan tentunya apa, kalaupun kita katakan itu adalah Ibnu Sabil, karena dia bekalnya habis. Bekalnya habis untuk sampai di apa namanya, di tujuannya. Maka dia minta orang supaya bisa mengeluarkan dari zakatnya untuk bisa sampai ke negaranya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya adalah zakatul fitri. Zakatul fitri ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, sa'an min tamrin, satu sa' kurma, asa'an min sa'irin, satu sa' gandum, alal abdi wal hurri. Kewajiban itu baik kepada budak maupun kepada orang merdeka. Wadzakar wal unsa, laki-laki dan wanita. Wasagir wal kabir, anak-anak maupun dewasa. Minal muslimin, harus dari kalangan kaum muslimin. Wa amara bihan tuadiya qabla khuruji an-nasi ila as-shalah. Dan itu diperintahkan mengeluarkan zakat fitri sebelum menuju ke lapangan. Artinya sebelum sholat id. Tapi ini adalah hukum zakat fitri. Jadi itu adalah wajib. Wajib kepada setiap orang muslim. Jadi hanya muslim tok, walaupun dia orang gila. Orang gila tetap harus dikeluarkan zakatnya. Nah, walaupun dia gila, stres, depresi, itu tetap dapat. Kena sihir, tetap dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena zakat fitri adalah kewajibannya itu adalah jiwa, bukan kayak kewajibannya dengan fisik, bukan kewajibannya dengan ibadah, tidak. Tapi adalah apa? Kaitannya dengan jiwa. Ya kan? Bahkan termasuk bayi yang lahir sebelum satu Syawal, Nah, orang yang lahir sebelum 1 Syawal itu juga wajib zakat. Wajib zakat, zakat fitri. Kenapa? Karena dia lahir sebelum 1 Syawal, maka dia juga harus dikeluarkan zakatnya. Tentunya siapa yang wajib zakat ya adalah apa? Yang tentunya orang yang menanggung zakat. Ya, seperti misalnya kepala rumah tangga, kepala sebagai misalnya bapak atau suami yang sebagai penanggung jawab atas keluarganya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Tapi ini adapun hikmah dari zakat fitri adalah apa? Untuk tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaim. Adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu hikmah dari zakat fitri sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, farada Rasulullah sallallahu zakat al-fitri tuhratan lis shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Adalah untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari al-lagwi, dari perbuatan sia-sia, war-rafas, dan dari perbuatan keji. Al-lagwi war-rafas itu baik ucapan maupun perbuatan. Ucapan al-lagwi atau perbuatan al-lagwi. Ar-rafas juga ucapan ar-rafas. Ucapan ar-rafas itu ucapan-ucapan keji. Termasuk segala kebun binatang itu keluar. Ucapan kebun binatang itu keluar itu namanya ar-rafas. Ya kan? Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Faman adaha qabla shalah, siapa yang menunaikan sebelum salat, fahiya zakatun maqbula, maka itu zakat yang diterima. Wa man adaha ba'da shalah, adapun menunaikan setelah selesai salat, fahiya shadaqah minas shadaqat, atau hanya dihitung shadaqah biasa. Hanya dihitung shadaqah biasa, tidak dihitung zakat fitri. Adapun orang yang wajib zakat fitri itu adalah apa? Yang pertama adalah muslim. Yang pertama adalah alal hur, orang yang merdeka. Orang yang merdeka, kemudian karena budak itu kan bergantung kepada majikannya. Sangat bergantung kepada, kalau budak itu sendiri tidak ada kewajiban. Yang wajib itu adalah orang yang merdeka. Yang kedua adalah muslim. Yang ketiga adalah al-maliku lima yazidu an kutihi wa kuti iyalihi. Yauman wa layla. Kewajiban orang yang ketiga adalah orang al-malik, orang yang memiliki lima yazidu min kutihi, kelebihan dari makanan pokoknya. Iyalihi untuk keluarganya, yauman wa layla, sehari semalam. Artinya apa? Kalau dia punya makanan pada malam hari raya, itu mencukupi untuk keluarganya dan bisa mencukupi untuk besok sehari semalam, maka itu wajib keluarkan zakat fitri. Tapi kalau misalnya malam hari raya dia sama sekali tidak punya, untuk makan dirinya saja tidak ada, apalagi ngasih makan keluarganya, apakah ada kewajiban zakat fitri bagi dia? Tidak ada. Tidak ada zakat fitri, tidak ada kewajiban bagi dia. Tapi kalau dia menerima zakat, dapat 20 kilo, dia juga punya 8 anggota keluarga, saya kalau keluarkan 20 kilo saya juga gak makan, ya sudah gak ada zakat bagi dia. Tidak ada zakat bagi dia. Paham ya? Jadi misalnya apa? Karena itu adalah kewajiban zakat fitri itu adalah pada malam hari raya dia masih punya makanan untuk dimakan malam itu dan dimakan besoknya. Kalau dia punya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak punya, kalaupun misalnya dia punya tapi hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya, artinya misalnya begini, tanggal akhir Ramadan dia menerima zakat 20 kilo misalnya. Satu keluarga dia dapat 20 kilo. Sementara dia sendiri punya 8 anggota keluarga. 8 anggota keluarga. 8 ini kalau dikeluarkan zakat fitri masing-masing 2 kilo setengah, jadinya berapa? 20 kilo juga ya kan? 20 kilo. Saya dapat zakat fitri 20 kilo. Kalau saya mengeluarkan zakat fitri 20 kilo juga, lah terus saya malam ini makan apa? Maka apa? Maka tidak ada, dia tidak mengeluarkan zakat. Dia tidak mengeluarkan zakat sama sekali, ya sudah. 20 kilo itu dia pakai untuk diri keluarganya, untuk makan hari, malam itu dan besoknya. Tapi ini kewajiban zakat al-fitri. Adapun ukuran yang harus dikeluarkan zakat fitri, itu adalah satu sok. Satu sok atau setengah sok kalau berupa tepung. Kalau berupa tepung gandum itu setengah sok. Tapi kalau biji-bijian itu adalah satu sok. Satu sok itu berapa? Kemarin saya sudah menyebutkan apa? Kalau saya Utsaimin menyebutkan 510 itu per mut. Satu sok itu kan 4 mut ya. Satu sok itu 4 mut. Satu mut itu kalau saya Utsaimin menyebutkan berapa? 510 satu mutnya. Berarti kalau satu sok berapa kilo? Kalau 510 gram, kalau satu sok berapa kilo? Berapa? 2040 gram. Kan gitu kan? Atau 2 kilo 2 kilo 40 gram. Bukan 2,4 ya. 2 kilo 40 gram. Itu adalah apa? Itu Utsaimin. Tapi kalau Semu Barakfuri 1 sok 1 mut itu 625 gram. Berarti 1 sok berapa? 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. Tapi kalau Syekh Bin Baz kemudian mengatakan apa? 1 sok itu 3 kilo. 1 sok itu 3 kilo. Kalau Syekh Bin Baz mengatakan 1 sok itu 3 kilo. Artinya apa? Dia pakai yang paling maksimal. Pakai maksimal. Kenapa? Nanti kalaupun dia keluarkan maksimal, maka yang minimal itu sudah terangkat. Kalaupun ada kelebihan itu dihitung sedekah. Itu kalau Syekh Bin Baz. Syekh Bin Baz adalah 3 kilo 1 sok. Jadi 750 gram per mutnya. 750 gram per mut. Jadi kalau 1 sok sama dengan 3 kilo. Itu kalau apa? Biji-bijian. Kalau gandum sudah ditepung itu setengah sok. Iya kan? Setengah sok. Misalnya tepung gandum berapa? Satu setengah soknya adalah apa? Berapa tadi? Misalnya 1 kilo 2 seperempat. Ya kan? 1 kilo seperempat. Itu kalau berupa gandum. Karena ini tentunya makanan pokok ya. Jadi kita katakan zakat fitri itu yang wajib, saya ulangi, yang wajib untuk zakat fitri syaratnya yang pertama adalah apa? Merdeka. Yang kedua apa? Muslim. Yang ketiga orang yang memiliki makanan pokok, makanan malam hari raya itu sampai besoknya, dan kelebihan, dia punya kelebihan itu harus dikeluarkan. Kemudian yang keempat itu adalah berupa yang keempat itu syaratnya harus berupa makanan pokok. Mingkuti al balad. Jadi zakat fitri itu wajibnya adalah kutul balad. Kutul balad itu adalah makanan pokok. Kalau makanan pokoknya kurma ya harus keluarkan bentuk kurma. Kalau makanan pokoknya beras maka harus keluarkan dalam bentuk beras. Kalau makanan pokoknya adalah gandum maka harus dikeluarkan dalam bentuk gandum. Tapi itu adalah syarat, empat syarat yang menunjukkan kewajiban zakat fitri. Adapun tadi tepung itu setengah, karena apa? Kalau sudah digiling itu kan sudah hilang, ya kan? Gandum itu kalau ditumbuk kan nanti tumbukannya ada yang mesti ada yang berkurang. Mesti berkurang. Jadi digiling itu mesti juga 1 kilo kan tidak mungkin keluarnya 1 kilo juga, iya kan? Enggak. Tetap adalah berkurang. Tapi ini adalah apa? Jadi harus berupa makanan pokok. Dan tidak boleh, para ulama menyatakan tidak boleh diganti yang lain. Tidak boleh diganti yang lain. Kalau Anda zakat fitri dalam bentuk beras ya harus dikeluarkan dalam bentuk beras. Tidak boleh diganti yang lain. Tidak boleh diganti yang lain. Tidak boleh diganti dengan uang. Jadi zakat fitri itu tidak boleh dibayar dengan uang, itu gak boleh. Termasuk tidak boleh zakat fitri dalam bentuk uang itu gak boleh. Iya kan? Kalau boleh itu begini, itu pun boleh harus dengan syarat. Jadi tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang. Mengatakan ini uang zakat fitri saya untuk misalnya 8 orang. Satu orang itu kan 2 kilo setengah. 2 kilo setengah dengan berasnya misalnya per kilo 10 ribu berarti 25 ribu misalnya. 25 ribu per orang, ini 200 ribu. uang 200 ribu untuk zakat fitri saya, fitri sekeluarga itu untuk 8 orang. Maka ini tidak boleh, ini tidak sah. Tidak sah zakat fitrinya. Kenapa? Kenapa? Karena dalam bentuk uang itu tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau Anda mengatakan begini, ini ada uang zakat 200 ribu, nanti tolong dibelikan beras sebanyak 20 kilo. 200 ribu tolong dibelikan beras, minta tolong dibelikan beras seharga 200 ribu 20 kilo, per kilonya 10 ribu. Nanti panitia tolong dibelikan, maka ini boleh. Ini boleh. Kenapa? Karena dia menitipnya apa? Ta'awun alal birri wat taqwa. Dia hanya minta panitia membelikan beras seharga, pokoknya dia minta ini amanah, karena ini amanah harus ditunaikan. Kalau nitip beli uang untuk belikan beras, maka itu boleh. Tapi kalau dia mengatakan ini zakat fitri saya uang 200 ribu, maka itu tidak sah. Kenapa kok uang tidak boleh? Apa sebabnya uang tidak boleh? Karena uang itu kan tanda tanyanya banyak. Uang bisa jadi HP, iya kan? Uang bisa jadi tiket. Uang bisa jadi roti. Uang bisa jadi makanan. Uang bisa jadi apa? Buku. Uang bisa jadi baju. Uang bisa jadi macam-macam. Uang bisa jadi roti. Kalau kita mengeluarkan dalam bentuk uang, berarti apa? Berarti boleh kita mengeluarkan zakat fitri itu dalam bentuk yang lain. Nanti yang pedagang kain mengatakan zakat fitri saya kasih baju 3 setel. Ya kan? Nanti yang pedagang garam, ini zakat fitri saya dalam bentuk garam. Itu nanti saya jualnya garam 1 karung. Ini enggak bisa, ya kan? Ya, itu tidak boleh dalam bentuk uang. Kenapa? Karena para ulama menyatakan uang itu tidak sah. Tidak sah. Yang tidak sah dalam bentuk uang itu yang pertama adalah apa? Zakat fitri. Itu tidak sah. Yang kedua yang tidak sah itu adalah apa? Dalam bentuk uang itu adalah fidyah. Fidyah itu juga tidak boleh dalam bentuk uang. Fidyah. Ini fidyah saya uang. Nah, untuk kamu beli saya kasih 25 ribu. Untuk kemudian apa namanya itu juga tidak boleh. Karena fidyah itu harus apa? Karena ayatnya mengatakan fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah memberi makan, bukan ngasih uang. Iya, kalau dikasih uang dia belikan makan. Kalau dikasih uang 25 ribu, wah lumayan beli pulsa, iya kan? Iya kan? Beli pulsa. Sekarang pulsa itu sudah termasuk fidyah atau belum? Belum, iya kan? Artinya belum tertunaikan bayar fidyahnya. Sama dengan zakat fitri. Dikasih uang 200 ribu, orang miskin dikasih 200 ribu, wah lumayan. Beli baju lah, iya kan? Beli baju itu termasuk sudah zakat fitri? Tidak. Karena belum, karena apa? Zakat fitri adalah supaya apa? Dia tidak mengemis. Malam hari tidak mengemis, tidak mengeluh. Dia merasa senang bahwa makanan masih banyak, iya kan? Untuk besoknya masih bisa dia makan. Nah, itu tidak boleh dalam bentuk uang. Wallahu taala a'lam. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitri itu adalah apa? Yang sunnah. Jadi kita katakan adalah apa? Yang wajib mengeluarkan zakat fitri itu adalah pada malam hari raya. Sudah satu Syawal, maghrib begitu matahari sudah tenggelam itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Adapun yang sunnah adalah ketika berangkat ke lapangan. Itu yang sunnah. Ketika berangkat ke lapangan, setelah sholat subuh dia mengeluarkan zakat fitri kepada fakir dan miskin langsung atau melalui lembaga, maka itu adalah apa? Kita katakan itu yang sunnah. Adapun yang boleh adalah dua hari, sehari atau dua hari sebelum satu Syawal. Sehari atau dua hari sebelum satu Syawal itu adalah boleh. Malam hari raya itu adalah apa? Wajib. Dan sunnahnya kapan? Ketika berangkat ke lapangan. Dalilnya adalah apa? Hadis Abdullah bin Umar qala amar Rasulullah SAW zakat al-fitri antu adiya qobla sholati khurujin nasi lassholat. Dikeluarkan sebelum pergi ke lapangan, ini adalah termasuk sunnah. Adapun boleh, wa yajuzu tajiluha lima yakbiduha minal amilin alaiha qobla al-fitri biyaumin au biyaumain. Sehari atau dua hari sebelumnya itu adalah boleh. Berdasarkan dalil dari mana? An-Nafi qala Nafi ini adalah tabi'in, dia murid dari Abdullah bin Umar. Jadi kalau misalnya ada hadis riwayat Bukhari, An-Nafi an Ibnu Umar an Rasulillah, wah itu termasuk silsilah adz-dzahabiyah. Kalau dalam istilah mustalah hadis itu namanya silsilah adz-dzahabiyah, termasuk mata rantai emas. Dalam periwayatan hadis, kalau hanya diriwayatkan dari apa? Misalnya Nafi an Ibn Umar an Rasulillah. Kemudian apa namanya? Itu kalau dari Abdullah bin Umar. Nanti kalau dari Abu Hurairah, misalnya dari Abu Hurairah, dari Aisyah an Rasulillah, itu namanya silsilah dzahabiyah. Kemudian nanti dari Abdullah bin Abbas, itu dari apa namanya? Siapa murid yang terkenal dari Abdullah bin Abbas? Jadi Abdullah bin Abbas punya murid, kemudian meriwayatkan dari gurunya, kemudian dari Rasulullah SAW. Itu termasuk silsilah dzahabiyah. An-Nafi qala kana Ibnu Umar yuti hal ladzina yukabbilunaha wa kanu yutauna qabla al-fitri bi yaumin aw bi yaumain. Jadi Abdullah bin Umar pernah memberikan zakat itu apa namanya yang dia terima, dan dia, mereka memberikannya itu sebelum Idul Fitri sehari atau dua hari sebelumnya. Adapun yang diharamkan adalah apa? Haram mengeluarkan zakat fitri itu setelah selesai sholat Idul Fitri. Setelah selesai sholat itu tidak haram mengeluarkan zakat fitri. Kalaupun dia mengeluarkan, hanya dihitung sebagai sedekah biasa. Artinya apa? Kewajibannya tidak menjadi gugur. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun siapa yang berhak menerima zakat fitri, kalau di buku ini yang paling berhak menerima zakat fitri dari kitab al-wajiz itu hanya dua, orang fakir dan orang miskin. Adapun selain daripada itu tidak berhak, tapi jumhur al-ulama menyatakan 8 golongan itu berhak menerima zakat fitri. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi itu adapun selain dari zakat itu yang wajib, ada juga yang sunnah. Kalau sunnah namanya sedekah tatawu. Sedekah tatawu ini adalah apa? Ya, ini termasuk yang sunnah. Diperintahkan untuk memperbanyak sedekah tatawu, dan tentunya ini adalah yang sunnah, tentunya akan menambal yang wajib yang kurang. Adapun untuk yang sedekah tatawu itu tidak boleh diberikan kepada 5 orang. Sedekah tatawu itu tidak boleh diberikan kepada 5 orang. Siapa 5 orang yang tidak boleh diberikan? Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tidak disebutkan di sini. Sedekah tatawu. Oh, ada disebutkan di halaman 269. Di 269 di bagian bawah itu dari hadis An Yazid ibnu Aslam an Atha ibnu Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala nuqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqah li ghaniyyin illa khamsa. Tidak halal sedekah itu kepada orang kaya kecuali kepada 5 orang. Jadi sedekah itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali orang kaya yang 5. Ada 5 orang kaya yang boleh menerima sedekah. Siapa orang kaya yang boleh menerima sedekah? Yang pertama adalah al-amilu 'alaiha. Yang pertama adalah panitia, petugas amil zakat. Al-amil, petugas. Kalau dia petugas amil, walaupun dia kaya, dia berhak juga menerima sedekah. Yang kedua, siapa orang kaya yang boleh menerima sedekah? Yang kedua, rojulun istaroha bimalihi, adalah seseorang yang dia berusaha membeli dengan hartanya. Sebagaimana saya sebutkan tadi apa? Budak yang berusaha untuk melunasi dirinya. Budak kalau melunasi dirinya itu berarti dia kaya. Kenapa? Budak itu kan aslinya harta benda, iya kan? Budak itu kan aslinya harta. Dia boleh diperjualbelikan, boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan, iya kan? Dia sama dengan kedudukannya, budak itu kedudukannya sama dengan harta. Begitu dia memiliki harta untuk melunasi dirinya, berarti dia termasuk kaya. Maka apa? Budak ini tidak berhak menerima zakat kecuali kalau dia berusaha untuk membeli dirinya sendiri. Artinya diambilkan dari zakat. Yang ketiga adalah gharim, orang yang berhutang. Saya katakan tadi dia hutangnya miliaran di bank. Iya kan? Dan tidak ada harta untuk melunasi membayar. Kalau ini di tanahnya dijual, bangunannya dijual, masih belum mencukupi hutangnya, maka dia boleh menerima zakat walaupun dia orang kaya, terhitung kaya. Kemudian yang keempat, ghasin fi sabilillah, orang kaya yang berjuang di jalan Allah ini boleh menerima sedekah, bahkan zakat. Nah, kemudian yang kelima adalah miskin, tusuddiqa alaihi fa ahda minha ligoniyin. Orang miskin yang diberi sedekah kemudian diberikan kepada orang kaya. Ya kan? Orang miskin dikasih hadiah, kemudian diberikan kepada orang kaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi, dia kan gubernur di Hims. Dia adalah ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika dia apa, jadi gubernur. Gubernur, dia sebenarnya gubernur. Tapi orang yang paling miskin di negaranya, di Hims, adalah gubernurnya. Itu dicatat. Di apa namanya, siapa, coba dicatat. Umar mengatakan kepada sekretaris, tolong dicatat siapa orang yang paling miskin. Nanti akan kami berikan dari Baitul Mal, dari harta zakat untuk orang yang paling miskin di Hims. Sekretarisnya nulis, orang yang paling miskin pertama itu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ditulis gubernurnya. Gubernurnya, orang yang paling miskin. Kenapa? Karena gubernurnya sama, karena dia Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah termasuk orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Dia takut dengan dunia. Takut dengan dunia. Jadi dikasih uang itu takut. Jangan-jangan ini akan menyebabkan saya masuk ke dalam api neraka. Akhirnya apa? Dia makan pokoknya seadanya. Dia makan apa adanya. Jadi dia tidak sampai. Pakaian pun hanya satu. Hanya satu yang melekat di badan. Sampai dia meninggal. Kemudian apa? Satu ini, itu hanya dicuci setiap hari Jumat sekali. Setiap hari Jumat baru dicuci. Kalau sudah dicuci, berarti dia akan telanjang. Iya kan? Sudah gak keluar. Gak keluar melayani umat. Dia tidak melayani umat hari Jumat sampai bajunya kering. Kemudian sholat Jumat. Setelah sholat Jumat baru dia melayani rakyatnya. Kemudian rakyatnya protes. Kenapa ini setiap hari Jumat dia gak pernah ini? Kenapa? Karena dia baju, satu-satunya baju yang dia miliki hanya melekat. Jadi dia hanya cuci paginya hari Jumat. Kemudian dia tunggu sampai kering. Kemudian dipakai. Begitu sudah dipakai baru dia melayani umat. Itu hanya sepekan sekali. Kemudian malam hari tidak mau diganggu. Kenapa? Karena dia ahli ibadah. Setiap malam dia adalah apa? Dia tidak mau menyebutkan kalau dia ahli ibadah, menyebutkan dia qiyamul lail, menghidupkan malamnya itu semalam suntuk. Itu adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Jadi ada lima orang kaya yang boleh menerima sedekah sebagai. Adapun selain dari lima ini, maka haram orang kaya itu menerima zakat. Sebagaimana disebutkan keutamaan dari orang yang bersedekah, itu disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW. Nah, kembali lagi ke halaman 273. Dikauli Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Jadi apa namanya, ma min yaumin yusbihu wal ibad, hari apapun, jadi seorang hamba ketika di pagi hari, illa malakani yanzilan, ada dua malaikat yang turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berkata, Allahumma ati munfikan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Kemudian wayaqulu al-akhar, malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah tahanlah rezekinya orang-orang yang tidak mau bersedekah. Artinya apa? Jangan berikan rezeki kepada orang yang tidak mau bersedekah. Artinya apa? Ini hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang bersedekah. Kenapa? Karena setiap hari malaikat itu akan mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah dengan mengatakan Allahumma ati mumfiqan khalafan. Kemudian nanti yang lain mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan. Artinya malaikat itu akan mengatakan ya supaya apa, ditambahkan rezekinya, diganti rezekinya kepada mereka-mereka yang selalu bersedekah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib, artinya cucu dari Husain, itu adalah apa? Dia tiap malam bersedekah sampai orang-orang itu, sampai masyarakat itu tidak tahu kalau dia yang bersedekah tiap malam. Dia tiap hari memikul gandum. Memikul gandum kemudian taruh di depan rumah orang fakir dan miskin. Depan rumahnya. Jadi pagi hari orang fakir miskin itu menerima setiap hari satu kantong gandum untuk dia makan. Dan apa? Berhenti dari apa, orang miskin ini tidak mendapatkan sedekah itu ketika meninggalnya Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi adalah apa namanya, dia meninggal kemudian apa, tidak lagi menerima. Dan Husain ketika dimandikan jenazahnya itu adalah bekas hitam di punggungnya. Punggungnya hitam. Jadi tidak ada lagi pada saat itu, dalam riwayat yang disebutkan dalam hadits yang sahih, asar yang sahih adalah apa, bahwa beliau sampai hitam karena di punggungnya tiap hari, tiap malam beliau menggendong apa namanya gandum untuk diberikan kepada orang fakir dan miskin. Tapi ini adalah menunjukkan keutamaan karena dia tiap malam, bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu tidak tiap malam dia keluar nyari orang-orang yang miskin. Bahkan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah itu tiap malam keluyuran, ya kan? Jadi apa namanya, Umar bin Khattab itu tiap malam itu belusuan. Itu tiap malam belusuan. Dia cari mana, sampai kita banyak kisah yang kita dapati dari Umar. Dia dapati ada orang yang lagi godok air, ya kan, sama batu untuk menenangkan dua anaknya yang lagi menangis kelaparan. Sampai mamak ini, wah ini gubernur ini Amirul Mukminin ini tidak perhatian sama rakyatnya. Padahal dia tidak tahu di depannya itu Amirul Mukminin Umar, ya kan? Ya kan? Kemudian apa, Umar sudah kalau begitu saya ngambil. Penjaga Baitul Mal mengatakan biar saya yang angkat. Tidak. Apakah kamu mau menanggung dosanya Amirul Mukminin? Ya kan. Coba digitukan aja. Apa kamu mau siap menanggung dosanya Amirul Mukminin? Akhirnya Umar gendong sendiri gandum itu, dimasak, kemudian makan semalam. Ya kan. Alhamdulillah malam itu dia kasih satu karung. Artinya besoknya masih bisa makan, ya kan. Itu adalah baru dia memuji-muji, masya Allah Amirul Mukminin. Padahal di depan dia Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada sebenarnya buku yang bagus yang antum baca masalah ini, yang apa namanya, judul aslinya itu kitab apa namanya, Min Akhlaqis Salaf. Min Akhlaqis Salaf itu kalau terjemahannya itu namanya apa ya? Saya lupa terjemahannya. Etika berakhlak atau apa judulnya. Itu buku yang bagus, yang antum kalau berkaitan dengan akhlak itu bagus dibaca. Karena kisah-kisah semuanya, semuanya adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan orang yang misalnya apa namanya, ikhlas dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk soal minggu depan itu 3 bab. Ahkamul janais, kita puasa dan zakat. Adapun haji insya Allah kita lanjutkan. Kalau bisa haji satu kali pertemuan. Kita usahakan satu kali pertemuan haji. Selanjutnya. Wallahu ta'ala alam ya, saya apa bisa habis kitab ini dalam satu sampai selesai. Wallahu ta'ala alam. Saya hanya berusaha untuk bisa menyampaikan apa yang ada di dalam buku ini. Jadi nanti kalau soal dijawabnya apa yang ada di dalam buku, ya kan? Jangan jawab ini ada khilaf begini, ada khilaf begini, enggak usah. Saya tidak minta ada khilaf, ya kan? Antum jawab sesuai apa yang ada di dalam buku. Kalau di dalam buku mengatakan hukumnya haram, ya antum hukum haram. Di dalam buku mengatakan bahwa ini adalah makruh, ya hukum sebutkan bahwa itu adalah makruh hukumnya. Wallahu taala a'lam.